إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم kita masih membahas bab yang keempat berkaitan dengan adab seorang guru yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar. Kita masuk pada fasal yang keempat yang insya Allah dalam fasal ini akan dijelaskan kepada kita tentang akhlak yang harus bagi seorang muallim untuk berhias dengannya. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh muallim rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini berlaku umum juga untuk seorang muallim dan semua kaum muslimin. Namarakallah. Akan tetapi al-muallim, orang yang mengajarkan Al-Quran, lebih ditekankan untuk bisa mewujudkan akhlak dan adab-adab itu. Namarakallah. Sehingga mungkin pertemuan kita namarakallah kali ini kita akan kasih tema namarakallah akhlak seorang guru. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, yani al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wa yanbaghi lil-muallim an yatakhallaqa fil mahasin allati warat syar'u biha. Maka seyogianya bagi seorang guru untuk menghiasi dengan akhlak yang baik, yang mulia, yang syariat telah menjelaskan akhlak. Wal khilali al hamida, juga berhias dengan perangai-perangai yang terpuji. Al-khilal maknanya adalah al-khoslah, perangai, khisal. Nam wasyaimil mardiyah, dan syaim hampir semakna dengan itu, dengan akhlak nam yang diridhai. Allati arsada ilaiha, yang telah dituntunkan kepadanya. Artinya namarakallahu'alaikum, seorang muallim, seorang pengajar Al-Quran harus berupaya dan berusaha untuk menghiasi dirinya, ya, dirinya dengan apa? Dengan perangai yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Apa saja akhlak-akhlak tersebut? Minazzada, berupa kezuhudan. Azzada fit dunya, zuhud, ya, dalam perkara dunia. Disebutkan oleh para ulama yang mazhud, ya, sebagai disebutkan dan sebagaimana dalam materi Salikin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang zuhud itu adalah tarku ma la yang fa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, kama qala Syekhul Islam, demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa naqalahu anhu tilmidhu Ibnu Qayyim fi Matadis Salikin, dan dinukil oleh Ibnu Qayyim di dalam Matadis Salikin. Nah, yaitu yang namanya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya di akhirat. Zuhud. Sehingga zuhud itu tidak mesti miskin. Para sahabat itu orang-orang yang, tapi di antara mereka ada yang, ya, sampai bisa memperbekali, ya, 6 pasukan, sekian banyak pasukan, dengan kuda-kuda dan unta-unta, ya, seperti Utsman bin Affan. Nah, orang-orang gak mesti harus nawi, orang zuhud itu gak mesti nawi, orang-orang gembel itu enggak seperti yang ditampilkan oleh orang-orang yang sok. Suatu ketika Ibnu Abbas ketika melihat gelagat orang-orang Khawarij yang demikian, Khawarij itu kan baca Al-Quran kan wudu, ya, salat malamnya juga gak wudu sampai matanya cekung-cekung gitu, ya, pakaian yang lusuh-lusuh, ya, ketika Ali radhiyallahu anhu, ya, berazam kuat dan dengan kesepakatan para sahabat ingin menumpas mereka, Ibnu Abbas izin sama Ali, izinkan saya untuk mendatangi mereka dan berdialog dengan mereka. Ya, saya bikin rahimahnya rahimahumullah. Datanglah Ibnu Abbas kepada mereka dengan apa? Membawa khullatun hamra, baju khullah, ya, baju terusan berwarna merah yang sangat bagus, ya, katanya sangat indah. Sampai di tengah-tengah mereka, diingkari. Ya, punya Amir Rasulullah selesai seperti ini kakaknya. Ini anaknya, pamannya Rasulullah seperti ini kakaknya. Heran gitu loh dengan itu. Ya, seakan-akan apa yang mereka jalani, berupaan yang berlusuh-lusuh dalam berpakaian, ya, itu adalah yang terbaik. Masa dikatakan, kul man harramat dinatullah, siapa yang akan mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diangkat kepada hamba-hambanya? Kan? Dan sampaikan Rasulullah SAW pernah memakai baju seperti saya. Ya, namun, tapi ya. namro. Sehingga zuhud itu enggak harus artinya harus suku namro. Kan itu tema. Karena yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Sehingga apa saja yang tidak akan bermanfaat di akhirat, maka seorang yang zuhud akan meninggalkannya. Nah, orang-orang. Kan itu rahmat Allah, rahmatullah. Nah, bukan berarti dia enggak punya harta, dia miskin, tidak. Sehingga orang yang zuhud, nah, orang-orang. Kalau dia kaya, kekayaannya akan digunakan untuk membantu dia di dalam taat kepada Allah. Ya. Tidak dibiarkan sedikit pun kekayaannya menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, akan ia upayakan bagaimana apa yang ia punya baik na'am warahmatullahi wabarakatuh, kesehatannya, kekayaannya, apa saja yang dia miliki na'am warahmatullahi wabarakatuh untuk kemanfaatan dia nanti di akhirat. Itu orang zuhud na'am warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya, orang yang zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat nanti. Nah, ini sifat yang harus dimiliki na'am warahmatullahi wabarakatuh oleh seorang mu'alim, mu'alim Al-Quran, kata Imam An-Nawawi. Kemudian kita bisa mewujudkannya. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau mu'alim itu sudah punya ambisi terus dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bahaya. Nah, wattaqallul minha, dan bersedikit-sedikit dari itu. Oh, sampai banyak-banyak. Ya, nah, warahmatullahi. Kan itu memang ini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa adamil mubalah fiha wa fi ahliha, dan tidak terlalu pusing ya ngurusi dunia dan nam orang apa dan ahli dunia, tidak terlalu peduli lah nam ya ikut lo kancamu wa si song ini song ini orang dari dokter orang semua boleh limo. Ya wis. Wis gak pusing itu. Gak ngurusi. Nah, orang-orang. Ya. Kan itu terima. Ya. Kalau ngancam. Ya, jadi ini terus pokoknya macam-macam lah. Ya. Nah, orang-orang. Gak pusing. Gak frustasi. Ya. Ada yang ada lah orang-orang. Ya mungkin gak apa. Kasusnya mungkin ya nggak hanya sekedar itu ya orang pondokannya ya salafi secara umum lah. Namun kalau ketika di itu mungkin kumpul sama temannya dahulu ya, nah teman saya kok sudah padam sudah sukses ya, saya kok di pondok terus akhirnya minder. Minta di pondok ya sudah gitu lah, saya ngajar di pondok gajinya cuma sedikit misalnya, kalau teman saya yang jadi PNS itu lah mau sedikit insentif, sedikit sertifikasi, sedikit ini sedikit pak kayak banget sih. Nah, lama alim Al-Quran ada lupa lah, nggak terlalu peduli, nggak peduli dengan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada ini. Ya. Nah, kira dia punya harta amra kalafikum, dia punya sifat sakha. Mas sakha, kata. Sakha itu dermawan. Nah, amra kalafikum. Dan dia punya harta amra kalafikum. Masya Allah, dermawannya luar biasa. Nah, sakha. Ya. Waljud sama dermawan, wa makarimil akhlak, dan juga bias dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya wa talaqatil wajhi, dan menghiasi dirinya dengan wajah yang ceria, ya wajah yang ceria. Nah, itu punya efek yang luar biasa pada santrinya ya. Seorang guru yang sering menebar senyum ya, ya itu beda dengan seorang guru yang namorokulafikum bawaannya cemburu abus. Makanya Rasulullah SAW tegur sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika memiliki sifat abus ya. Ketegur oleh ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan kuasa Rasulullah itu maksum ya. Sedikit saja kesalahan yang muncul itu langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di saat Rasulullah SAW sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh sebuah kaum namorokulafum yang dia sangat berharap kalau tokoh-tokoh tersebut akan masuk Islam. Ya. Prediksi beliau kalau tokoh-tokoh yang masuk Islam, niscaya namorokulafikum bawahan-bawahannya pun akan ikut. Ya, itu kan apa kalkulasi ya. Nah ya, karena misi itu ya kuat terima semua, akhirnya betul-betul beliau menghadapkan wajah di pada apa mereka namun aku sehingga ketika datang kepada beliau Ibnu Ummi Maktum yang buta waktu itu, yang dianggap oleh tokoh-tokoh tadi ini adalah orang rendah, cemburu beliau ya, mukanya cemburu, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala abasa wa tawalla an jahula ya, cemburu bermuka masam dan berpaling. Ketika datang ya, kepadanya seorang lelaki yang buta. Jadi namun harus namun punya sifat ini namun kelapa wajib punya wajah yang sumringa, yang ceria namun kelapa. Dan ini betul-betul sekali lagi saya katakan punya pengaruh besar dengan murid namun. Ya anak saya cerita. Nah, saya cerita ketika mondok di Ngawir. Di sana itu dia punya musrifah itu. Masya Allah, nggak pernah cemberut, senyum. Kalau udah nggak ada pisatnya senyum gitu. Ya, saya ketika dia bang, kan apa setoran Al-Quran itu ya. Dia lupa itu, senyumin saja langsung ingat. Kata dia. Ya. Gak lupa ya gitu. Senyum sambil langsung ingat kata dia. Nah warahmatullahi. Ini anak saya cerita. Jadi punya itu, punya apa? Punya pengaruh yang besar. Nah warahmatullahi. Ya. Makanya seorang mu'alim itu ya, ya diharapkan yang sangat amat diharapkan betul. Nah warahmatullahi punya sifat-sifat ini. Di samping ya itu merupakan nah warahmatullahi sebuah contoh dari dirinya untuk matanya namorokulafikum ya. Juga namorokulafikum ternyata namorokulafikum dari sisi lain yang semacam itu punya pengaruh yang besar bagi itu ya. Makanya namorokulafikum fadilah orang yang menyampaikan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan. Ini kan ya. Siapakah orang yang ucapannya lebih baik? Lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh. Jadi tidak semata-mata berdakwah namarakallahu fikum, tapi dia amalkan namarakallahu fikum. Diamalkan dengan amalan-amalan soleh tadi yang ia dakwakan itu diamalkan amalan profit. Karena memang itu sebuah tuntutan amalan profit. Karena kalau tidak diancam kita. Ya, Allah namun orang yang sekedar bisa ngomong anjurkan dia sendiri melupakan diri. Nih, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu hanya bisa menganjurkan manusia berbuat baik, tapi kamu lupa dengan diri kamu? Namur kelab itu. Dalam ayat yang lain, Allah juga mengatakan, kafur maktan intallahi antakulu malah tersebut. Ya. Besar sekali kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak kerjakan. Namur dalam dari yang kita namur kelabikum memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi taufik na'amara'kulafikum untuk supaya ketika kita menyampaikan dan apa yang kita sampaikan itu termasuk bagian yang kita amalkan. Ikhwanidin rahimahnya wa rahmatullahi lah akhlak-akhlak ini na'amara'kulafikum itu sebenarnya akhlak yang dianjurkan kepada seluruh kaum muslim. Zuhur na'amara'kulafikum ada pembala di dunia lebih ahliya syakha walju makarimil akhlak tolakotul wajah itu semuanya adalah akhlak yang seharusnya kaum muslimin namarakulahikum mereka yang mengaku bahan takut dengan apa? Dengan akal itulah akhlak yang harus dia berias dengannya ya, namarakulahikum sehingga kalau itu kaum muslimin sangat dituntut untuk berhias dengannya, maka seorang alim ini lebih-lebih lagi namanya dituntut. Karena dia sebagai mu'alim konsekuensinya dia akan menyampaikan, gitu ya. Menyampaikan sesuatu kepada mad'unya, namarakulah. If dia akan menyampaikan sesuatu dalam keadaan dia sendiri tidak mengamalkannya, namarakulah. Khani wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa talaqatul wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Namarakallahu. Dan namarakallahu fikum ya memiliki 6 wajah yang sumringah, yang ceria dengan tanpa keluar dari batasan-batasan khala'ah yang rendah. Namor kalau si tawa kan enggak kayak itu ya. Namor kalau ini, kan mungkin rahmani orang. Walhilm santum, wasabar dan sabar. Punya sikap hilm santun, ya. Punya sikap sabar. Disebutkan oleh para ulama namor kalau itu makna hilm. Kan ibu rahimani orang sebagaimana dikatakan oleh Al-Raghib di dalam mufradatul Quran dhabtun nafsi wattaba menahan jiwa dan 6 taba tabiat an haijanil ghadab dari meluapkan kemarahan itu namanya hilm itu nama rakam engkau menahan namarakallahu fikum jiwa menahan tabiat ya, dari meluapkan kemarahan itu namanya apa? Hilm namarakallahu fikum sementara namarakallahu fikum sabar itu adalah habsun nafsi adil jaza menahan jiwa dari berkeluh kesah wal lisan antasaki dan menahan lisan dari mengeluh namarakallahu fikum wal jawarih anil maksiyah dan menahan anggota badan dari maksiat itu namanya sabar namarakallahu fikum. Ya, sabar itu lebih umum namarakallahu fikum ketimbang al-hilm. Ya. Namarakallahu fikum. Qul inna bin rahmani wa rahmakum. Lah, sifat-sifat ini kontrimakum harus kita berupaya untuk berhias dengannya. Nah, sabar, hilm. Na'am barakallahu fikum. Santun. Ya kan ini tentang minal rahmatmu. Nah. Kemudian termasuk sifat yang harus kita berhias dengannya adalah at-tanazzuh an jami'il iktisab. Ya. Menyucikan diri dari pekerjaan yang rendah. Ya. Tanazzuh itu menyucikan diri dari kerendahan pekerjaan. Dani itu kerendahan, iktisab pekerjaan. Dan iktisab berarti pekerjaan yang rendah. Na'am barakallahu fikum. Dicontohkan na'am barakallahu fikum oleh para ulama. Dani ul iktisab kal hajjam, seperti tukang hajam, tukang tekam. Pekerjaan tekam itu na'am barakallahu fikum. Ini termasuk na'am barakallahu fikum dinyatakan oleh para ulama Dani ul iktisab. Ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Wa tandifil hammamah, termasuk na'am pekerjaan yang rendah, itu adalah na'am warahmatullahi wabarakatuh, mencuci ya, WC. Membersihkan WC. Mungkin na'am warahmatullahi wabarakatuh yang sepiting-sepiting gitu loh, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak gitu na'am warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahyidha hari, ini dicontohkan oleh mereka. Tapi ikhwan terima Allah, yang semacam ini mungkin na'am warahmatullahi wabarakatuh dilihat dari apa? Dari apa istilahnya? Keumuman masyarakat. Apakah yang semacam itu termasuk apa? Termasuk pekerjaan rendah na'am warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita melihat di kitab-kitab mushalah ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh, ketika mereka membahas tentang sifat akhlak ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh, juga sama berkaitan dengan sifat seorang alim juga ya. Kan itu yang disebutkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang apa? Yang rendah. Ya. Sehingga ini na'am warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, na'am. Bukan menunjukkan bahwasanya pekerjaan tersebut haram, tidak. Na'am warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pekerjaan tersebut itu bisa na'am warahmatullahi wabarakatuh menurunkan muru'ah. Nih. Menurunkan kewibawaan. Masa ya, Pak Yai misalnya kerjanya itu membersihkan sekiteng misalnya. Ini kan itu menurunkan muru'ah gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seperti itu. Wallah alam bisawab. Khalif ikin rahimah wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kemudian kuatirimakumullah. Wa mulazamatul wara, dan senantiasa menetapi sifat wara. Falibitin rahmini wa rahmakum jami'an. Antara sifat wara dan sifat zuhud, nah itu ada perbedaan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam Madaris Salikin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sami'tu Syekh al-Islami Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul. Aku mendengar kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan rohnya, beliau berkata, az-zuhdu, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhir, wal wara'u, sementara wara' itu adalah tarku ma yakhafu dhararuhu fil akhir. Sementara yang warak itu adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bahayanya di akhir. Dikhawatirkan bahayanya. Anak misalnya. Ini di lulus-lulus. Khawatir nanti akan membahayakan akhir. Maka dia tinggalkan. Misalnya. Ini. Itu namanya apa? Warak. makan enak misalnya. Eh, masa makan sate, makan kuli, makan ini. Kan diterimani warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dia makan ini namun nanti akan menyebabkan dia penyangan, kemudian dia tertidur pulas, tidak bisa bangun-bangun. Wah, ini namun ya. Saya namun meninggalkan sesuatu yang ia khawatirkan, padahal belum tentu ya. Kalau dia makan enak, kemudian dia tidur pulas, belum tentu namun warahmatullahi. Belum tentu juga ketika dia makan enak, kemudian gak bisa bangun malam. Belum tentu kan, tapi khawatir. Kemudian dia tinggalkan itu. Misalnya. Itu namanya wah, morok. Nah, morok wah. Khalim ibn rahmani wa rahmat. Kata beliau, hadal ibarah min ahni makina fin suhdullah. Ini merupakan ibarah, ungkapan yang paling bagus tentang definisi suhdullah. Warah, nah, morok wah. Dikatakan oleh Syekhul apa sih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam Muqaddimatul Majmu', kata beliau, kuna zuhdun wa wara'un, fama huwal farq? Di sini ada lafaz zuhud, ada lafaz wara'. Apa perbedaan antara wara' dan zuhud ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata beliau, qala ulama, nam, berkata para ulama, al wara'u tarku ma yadurru bil akhir. Ya, kata-kata dinukil sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan di akhirat. Ya, hampir sama ya, barahnya dengan apa? Dengan Syekh Islam ya, nama-nama. Wazubtu, sementara zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhir. Yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhir. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan beliau, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Fazuhdu izan, maka zuhud kalau begitu, a'la minal warah. Lebih tinggi tingkatannya daripada warah. Salah beliau, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Fazahid, maka seorang yang zuhud tajiduhu la ya'malu illa ma fi khairun, imma khairun fi dhati wa imma khairun la yuriduhu. Naam warahmatullahi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang yang zuhud, engkau akan dapati dia tidaklah akan mengamalkan kecuali sesuatu yang padanya ada kebaikan. Baik kebaikan pada zatnya atau kebaikannya yang ia tidak menginginkannya. Dia tidak ingin, tapi itu ada kebaikan, tetap dia lakukan. Ya, karena itu baik. Gitu. Saya itu zuhud. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Amal warah, adapun warah. Tadi duhir dan engkau dapati tidak demikian. Ya. Ya takallau bima fihil khair. Ya. Dia akan berbicara dengan sesuatu yang padanya ada kebaikan, wa billahi wa bi ghairi wa bi ghairi dzalik. Ya. Atau bicara dengan pembicaraan yang mungkin adanya unsur lagho, ya, sia-sia. Atau yang lainnya, lakin layak alumayaturhu. Ya. Akan tapi dia tidak akan mengerjakan sesuatu yang membahayakan dia fil akhir. Nah, warahmatullahi. Ini kan gak apa-apa, nah, ini kan boleh tetap dilakukan. Nah, warahmatullahi. Ya, gitu ya. Sehingga kata Syekh Mulyatin rahimahullah ta'ala, yang namanya zuhud itu a'la martabatan minal warah. Nah, warahmatullahi. Karena yang namanya zuhud itu, dia akan senantiasa mengamalkan kebaikan. Baik kebaikan pada zatnya, mengatakannya baik, nah, warahmatullahi, atau kebaikan ya, yang ia tidak inginkan, tapi itu kebaikan tetap dilakukan. Sudah ya. Tapi kalau yang namanya apa? Namanya warak, nah, warahmatullahi, dia akan, ya, nah, warahmatullahi, berbuat kebaikan, nah, warahmatullahi, tapi juga berbuat perkara-perkara yang lain, nah, warahmatullahi, selama tidak membahayakan dirinya di akhir. Paham ya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kata Syekh Utsaimin, zuhud itu lebih tinggi derajatnya. Nah, barakallahu fikum. Wal khusyu juga harus berias dengan sifat khusyu. Was sakinah, ketenangan, tenang. Wal waqar, kewibawaan. Was tawadhu wal khudu. Tawadhu, merendah diri, khudu ya, juga merendah diri. Merendah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan prinsipnya khusyu yang tawadhu itu khusyu. Kata Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Orang tawadhu itu belum tentu rendah. Ya. Orang yang merendah itu tidak berarti dia rendah. Merendah kepada orang lain bukan berarti dia rendah. Bahkan kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau itu ia lakukan karena Allah Subhanahu Ta'ala, maka Allah SWT justru dengan sebab itu akan meninggikan derajat orang tadi. Kata Rasulullah SAW, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu' merendah diri di hadapan orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat. Dan sifat-sifat itu, kebalikannya dari kibir, sombong. Ya, sombong itu tengkel. Ya, tengkel itu merasa tinggi. Sifat yang menjanjikan banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya terjerembab dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun la'natullah contohnya. Iblis, ya, contohnya. Nah, Fir'aun gara-gara sombongnya amarakallahu sampai amarakallahu tidak mau menerima ajaran Nabi Musa. Padahal hatinya ya yakin amarakallahu. Ya, wajah hatubia wastaikolat sa'ang kusum gulman wa'ulwa. Ya, Fir'aun juga bala tentaranya amarakallahu fikum. Mereka ingkar terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal hati-hati mereka yakin yang semacam itu sebabkan karena kezaliman dan kesombongan merasa tinggi. Tidak mau tawadhu. Dulman wa'ulu uluan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang alim juga harus punya sikap ini di samping khusyuk, tenang, penuh wibawa, barakallahu fikum, juga punya sikap tawadhu dan merendah diri. Nah, barakallahu. Wajtinabul dhahik, dan menjauhi tertawa. Maksudnya yang tertawa yang berlebihan. Nah, barakallahu. Rasul tertawa. Iya. Kami menerima aku. Tapi tertawanya Rasulullah SAW itu senyum. Nah, Rasulullah. Ya. Ya, kan ini yang dilarang itu tertawa itu yang tertawa. Kok-kokal. Wah. Ya. Dan terlalu banyak. Nah, Rasulullah. Kan ini bikin rahman. Ya, rahman. Ya, rahman. Sedangkan ini. Waqad dhahikan Nabi SAW fi adad dikhalat. Nabi SAW pernah tertawa pada berapa kondisi. Nah, Rasulullah. Kami bertindak rahmani wa rahmatullah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mukbil bin Adi al-Wadi di dalam Sahih Musnad min Sama'il Muhammadiyah. Nah, barakallahu fiik. Sehingga maksudnya di sini istidlalul dhahik yaitu adalah nah barakallahu fiikum adamul iksar min tidak nam sering dan banyak tertawa. Itu maksudnya. Bukan menjauhi tertawa gitu, istilah untuk hikmati kata tertawa. Ini tuh paneng nama orang kelawikum ya. Nah, kan ini tentu hanya orang. Murid-muridnya juga nama orang kelawikum takut ya. Ya, tertawa nama orang kelawikum, tapi jangan terlalu banyak. Nama orang kelawikum. Wa inda ada yang wujud di sana. Dan jangan tertawa ketika tidak ada sebab. Ya. Karena sebabnya atau tertawa sendiri. Aduh, na'warakulahu. Bahaya, na'warakulahu. Ya, bisa diilhakkan. Bisa melhak, na'warakulahu. Dengan apa? Dengan bahasa ini. Ya, gitu ya. Ya, kalian bikin bahaya menyebabkan. Tidak ada sebabnya tertawa sendiri. Ya, gitu ya. Na'warakulahu. Kan ini cinta rahimani wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala tertarik. Ya. Dan ada sebabnya. Ya. Kan ini cinta rahimani wa rahmatullah. Nah, sebabnya kan, melihat tingkahnya hambanya yang lucu. Ya. Itu saatnya Allah mengeluarkan salah satu hambanya yang terakhir kali masuk surga. Nah, ya, yang terakhir kali masuk surga ya. Nah, orang kelabing. Dia ambil, ya, ya. Nah, dimasukkan ke Nahlul Haya. Ya. Habis itu ditaruh di dekat neraka. Nah, orang kelabing. Allah kasih mohon, ya Rob. Ya, palingkan wajahku dari neraka, ya Rob. Kalau engkau kabulkan permintaan saya, sudah tidak lagi minta lagi apa-apa, pokoknya palingan saja murid-murid dari neraka. Ya, akan dipalingkan wajahnya dari neraka, ditaruh di dekat surga. Nah, murid kalau lihat dari kejauhan surga, masya Allah, enak gitu ya. Nah, murid kalau gak sabar dia, nah murid kalau mental ya Rob. Ya, mohon saya didekatkan ke surga. Kelihatannya kok nyaman sekali gitu ya. Kan itu hemat. Ya, loh, katanya kamu sudah gak minta lagi, sudah dibayangkan dan mereka minta-minta lagi. Saya ini minta lagi. Nah, orang belum. Ya sekali saja, nanti sudah gak minta lagi lah. Nah, orang belum. Gak minta lagi. Ya, akhirnya dekatkan, ya, di depan pintu surga. Ya, dikhayalkan dia melihat nanti surga itu nama rokalafiku kehidupannya yang masya Allah melihat di apa di dalam kehidupan dalam surga. Wah, tak sabar dia nama rokalafiku, padahal sudah janji sama Allah ya nama rokalafiku nggak minta lagi, akhirnya minta lagi nama rokalafiku. Akhirnya pada akhirnya nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam surga yang dikhayalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada orang tadi, surga itu sudah penuh nama rokalafiku. Penuh. Ketika disuruh masuk, ya Allah, gimana surga sudah penuh? Di mana tempat saya? Wah, gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagimu 10 kali lipat kerajaan dunia. Nah, bagimu 10 kali lipat kerajaan dunia. Dijelaskan dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Nah, barakallahu fikum melihat tingkah hambanya tadi. Loh, Allah tertawa. Ya, sehingga enggak artinya maknanya bukan istinab tuh itu mendingan menjauhi tertawa itu nampak tertawa sama sekali. Artinya cuma sebetulnya adalah istinab ekstar juga, yaitu menjauhi untuk sering-sering. Nah, kan itu sudah minum. Wal ekstar minal mizah nampak tertawa dan sering guyon. Ini dihindari. Ya, seorang ma'alim namanya, ya, tidaklah pantas namorokolofikum menghiasi hidup-hidupnya, apalagi menghiasi tarinya dengan guyon. Lihat namorokolofikum salafiyun. Nah, ya kan ini durus-durus mereka jauh daripada ini. Namorokolofikum, durus mereka ya, ada pelajaran-pelajaran yang penuh dengan keseriusan. Nah, warahmatullahi. Ya, berbeda dengan apa? Dengan konflik dakwahnya, ya, hisbiyah. Ya. Yang kalau tanpa guyon itu bukan pengajian. Ya, pengajian bukan buloni. Warahmatullahi. Ya. Jadi seorang ma'alim, ya, ma'alim Al-Quran wa ilaihi rahmatullahi wa ini berlaku besok wa kaum muslimin jangan banyak-banyak kenapa bisa menjadikan hati itu keras. Ya. Nama Allah. Disebutkan di sini nama Allah fikum. Wakidal mizah al-manhi anhu fil ikhtar. Dan dikait guyon yang dilarang itu tatkala guyon dilakukan dengan frekuensi yang sering. Iya, sering. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' ya lakir rawi ada bisanya. Innama yustajazu minal mizahi yasiru huwa nadi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Jami' ya, ensiklopedia akhlak seorang rawi dan adab orang yang menyampaikan hadis. Nama Rasulullah itu hanyalah yang diperkenankan dari guyon ya, itu hanya yasir wa nadir, sedikit dan jarang. Enggak sedikit-sedikit guyon, jadi setiap katanya bu, bukan seperti itu. Nama Rasulullah. Watariqul ladzi la yakhruj an haddil adab wa tariqil ilmi dan tarifuhu na'am wa rahmatullahi fikum tarifuhu allati la yakhruj na'am wa rahmatullahi batasannya itu tidak sampai keluar dari batasan adab dan tariqah pengajaran, tidak sampai keluar dari na'am wa rahmatullahi ta'lim misalnya ada sesuatu yang apa na'am wa rahmatullahi fikum yang ya isinya membuat kita tergeliti untuk tertawa. Tidak masalah itu. Ya, kalau begitu sudah menjawab. Ya, seperti pas ketika anak-anak warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Masjidil Haram pada majlisnya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atiyubi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika beliau menjawab membaca na'am warakallahu fikum sebuah hadis ya, hadis tentang tentang jima gitu. Na'am warakallahu artinya apa ikhwan, ada sesuatu yang lucu ketika dia membaca hadis tersebut dia tertawa. Na'am warakallahu apa yang betul terima kalau gak salah hadis tentang ini lah apa lupa bukan lupa pas waktu itu pembahasan apa ya, pembahasan kita Bulughul Maram lupa. Nah itu nama kalau beliau itu pas ketika apa kita baca ketika ada sesuatu yang apa yang menggelitik ya untuk kemudian tertawa maka tidak masalah, tidak sering gitu kan. Dan itu tidak keluar dari apa? Dari batasan ini, dari apa? Dari kota Talim lagi, nama orang kelas itu. Iya. Nah, kemudian guyonnya itu, masya Allah, sampai pada tingkatan yang kemudian Allah, iya. Di luar Talim pun guyonnya nemen, kan ada. Iya. Kali bikin terima. Tidak ada tindak tanduk, iya, atau ucapan-ucapan, melainkan mesti dilakukan dengan guyon. Iya. Alasannya itulah refreshing lah apa menyegarkan suasana lah. Nah, enggak seperti itu. Nah, warahmatullah. Nah, wa mulazamatul wadhaif syar'iyyah dan menetapi tugas-tugas syar'i. Ya. Katandif fi izalatil awsah seperti tugas-tugas bersih-bersih dengan cara menghilangkan kotoran-kotoran mandi ya yeah. Nah warahmatullahi wabarakatuh ya wasu'ur lati wal sar'u bizanati dan bersihkan rambut-rambut yang syariat ini telah mengajarkan untuk hilang ya yeah. Seperti nah warahmatullahi wabarakatuh khususari ya yeah. susarit, kemudian nadhul ibit, ya, namor kolabu. Dijelaskan sama beliau nih, takut sarit seperti menggunting apa kumis, namor kolabu. Menggunting kumis, namor kolabu. Entah digunting atau dicukur, namor kolabu. Dan yang afdol digunting, ya, karena Rasulullah SAW, ya, lafadznya pokok susah itu digunting, dirapikan gitu namor. Ya, kalau mau di apa dicukur lantas tidak mengapa. Namor kolabu. Wa taklimil atfar dan memotong kuku. Namor kolabu. Wa tasrihil lihya dan membiarkan sikut. Dari sikut itu cukur lah. Tidak sesuai dengan adab yang disebutkan sama yang menawami namor kolabu. Ya, itu sudah menjadi tanda ya namor kolabu. Ya, tanda. Tidak mantapnya kita mengambil ilmu dari orang tersebut. Namor kolabu. Wa izalatur raihah al-karihah dan menghilangkan bau-bau yang kurang sedap. Namor kolabu. Ya, wa malabisil makruhah dan memakai pakaian-pakaian yang makruh, yang tidak sedap dipandang. Namor kolabu. Ya, wadah itu wah rumah tak sing lecak lah Allah buat telan bilang. Ini kan enggak itu ya. Namor. Ya, bukan termin yang bagus namor kolabu. Ya, misalnya pakai kaos ya, paling enggak pakai sarung, gitu ya namor kolabu. Ini namor kolabu. Ya, atau namor kolabu ku, dai pakai jin. Ya, tahu jin ya? Setelah jin itu. Namor kolabu. Bukan jin, tapi jin. Lamstana halala kuwata ila bidik. Ya, kayak namor kolabu. Orang-orang yang, ya, nam, urak-urakan di jalan-jalan namor kolabu. Sudah pakai jin, namor kolabu. Dengkulnya disayatin. Masya Allah. Ya. Kemudian tori, pakai Harley, masalah pakai kopi, cowboy, ya, pakai topi kok, cowboy, namor, persis cowboy bukan dai, namor, ya, dai cowboy, itu kan yang dibutuhkan. Ini namor kalau bagian-bagian yang kalau itu dilakukan itu bisa menurunkan kewibawaan. Namor kolabu menurunkan kewibawaan. Ya. Dan ini mencakup style-style yang lain. Ya. Namor kolabu. Ya. Seorang dai style main sepak bola. Namor kolabu kayaknya seperti pemain sepak bola. Ya. Selfie di itu di apa? Lapangan bola di mana? Di Spanyol. Wah kalau kolabu. Tidak ina. Ya, kalau dainya seperti itu, kemudian maksudnya seperti apa? Ya, peribahasa mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kan gitu ya, peribahasa mengatakan demikian. Bukan ini, misalnya nawarho. Makanya nawarho, misalnya ditekankan, karena memang akhlak-akhlak ini adalah sebuah pemandangan yang dipandang oleh matuunan dan yang akan ditiru oleh mereka. Sehingga sangat sangat ditenangkan bagi seorang dai untuk berhias dengan akhlak. Namor kolafikum. Ini semua namor kolafikum terkait dengan hal-hal yang sifatnya bahir. Ya, namor kolafikum bahir. Ya, seperti namor kolafikum khusyuk, ya, sakinah itu kan terlihat secara zahir ya namor kolabu orang yang tenang kan terlihat zahirnya namor kolabu wibawa tenang wakor tawadhu kan kelihatan namor kolabu itu kan lebih cinta iman juga yang kan cinta iman ya Allah yang tidak kalah pentingnya adalah namor kolabu memperbaiki hati dan jiwanya. Seperti di sini sebutkan ini, wal yahdhar kullal hadar, dan hendaknya dia waspada dengan kewaspadaan yang tinggi. Ya, minal hasad, dari hasad. Yang hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Soalnya lagi, yang hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah anil ghair, anil ghair. Berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Nah, bahkan semata-mata sampean namun enggak suka kalau ada orang lain dapat kenikmatan, itu sudah. Si fulan sih yang dapat, kok enggak saya? Ya. Semata enggak suka namun kalau temenmu atau orang lain dapat kenikmatan, itu sudah. Nah, ini hak ditinggalkan amarah. Ini kan hati ya, ya, maka hati yang sama hati, ya, seorang dai, maka harus membersihkan amarah kalau hatinya dari sifat hasad. Memang hasad itu luar biasa amarah kalau, ya, punya takdir yang apa, yang tinggi dalam rusak. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk kita berlindung dari hasadnya orang yang hasad menyerbi hasad, kita. Hasad, mempaksanya luar biasa, pengaruhnya, jeleknya luar biasa, hasad. Nah, ya. Tapi sebaliknya, orang yang namorokolaku bisa, ya, menjaga dari sifat hasad, menjauh dari sifat hasad namorokolaku, itu juga masya Allah jaminannya sangat luar biasa, surga. Suatu ketika Rasulullah SAW beritakan kepada para sahabat, nanti di pintu ini akan lewat seorang ahli jannah. Maka lewatlah satu ahli. Tinggi. Nah, walaupun. Dah, biarkan kita saja ya. Besoknya lagi, Rasul mengatakan, nanti dari pintu ini akan lewat ahli jannah. Seorang ahli jannah. Nah, lewat. Orang kemarin itu, nah, walaupun. Ya. Nah itu Rasulullah SAW mengatakan lagi, nanti besoknya lagi namun, nanti di pintu ini akan lewat ahlul jannah. Orang jannah. Ternyata orang yang nasara. Ya. Amr bin As, nasara. Ini apa sih amalannya kok? Sampai Rasulullah SAW mengatakan ahlul jannah. Ping tiga. Dalam tiga hari Rasulullah SAW menyatakan demikian. Kok ada diterima dengan orang? Akhirnya dia ikuti orang tadi, ikuti. Nah orang mau sampai ke rumahnya, nomor apa? Dia pun mengatakan, bolehkah saya minta izin untuk bertamu ke rumah anda? Di rumah anda? Oh, baik-baik. Tujuannya ingin menyelidiki nama malanya apa kan gitu ya? Kok sampai seperti itu Rasulullah SAW memerintahkan itu nama orang tua aku. Kan itu terakhir menawarkan kamu. Setelah itu didapati biasa-biasa ya, mulai sholat malam yo ngorok burun orang kok sholat malam istimewa suntut enggak mulai mergawi ya, kebetulan kerjanya adalah tukang daging, jualan daging di pasar. Nah, bukan itu yang gak ada istimewa, nah orang kalau ya, plus gak ada istimewa, apa ya, nah orang kalau film akhirnya sudah pulang aja lah daripada biasa saja, nah orang kalau pas ketika mau pulang dipanggil, awak dia aja nyampaikan, sebenarnya Rasulullah SAW nyampaikan kepada orang tadi, nah sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan demikian, apa sih amalan yang sampai lakukan? Lu sampai sudah tahu amalnya seperti ini. Biasa-biasa saja. Dan sudah kalau sudah pamit. Pas ketika pamit pulang, oh iya sini, ada satu hal. Apa itu? Saya tidak pernah hasad kepada orang lain. Oh ternyata ini seorang. Tidak pernah hasad kepada orang lain. Ya, kata Amr bin As, ini dia kuncinya. Kalau yang seperti ini, kami tidak bisa menghindari. Mesti ada yang dapat. Ada sedikit atau banyak. Kadang-kadang koncone ora apa. Kok dia yang dapat, bukan saya yang tahu. Ya, ini dia. Kami itu terima. Nah, ini waria dan jauhi sikap ria. Ini juga fail dari apa? Dari apa? Dari apa? Hati. Nah, kami itu terima. Wal ujub bangga diri, wal ikhtiqar ghair, ikhtiqar ghair dan meremehkan orang lain. Nah, ini semuanya harus dibersihkan. Hati kita dari sifat-sifat ini. Wa ingkana dunahu. Ya, meskipun sangat kecil, harus di, apa? Disingkirkan. Dipersombong. Ya. Itu sebiji sawi saja kalau itu ada pada diri seorang. Ya. Itu bisa menghalangi dia dari masuk ke dalam. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Nauzubillah. Kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu dari sifat ini. Wa yambagi ayat ta'mil ahadith al-waridah fit tasbih wa tahlil wa nahwiyah. Dan seutnya dia menggunakan dan mengamalkan hadis-hadis yang waris tentang tasbih wa tahlil. Ya, tahlil tentang tahlil. Nah, banyak-banyak ini yang tasbih yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, tentunya bukan tasbih-tasbih yang di galam-galam Dewi. Nah, tahlil pun demikian. Banyak-banyak ya, melakukan ini, mengamalkan ini, ya, bukan tata cara yang digalang-galang sendiri, tapi sesuai dengan apa? Dengan apa? Tuntunan Nabi Alaihissalam. Makanya beliau mengatakan, yastabul ahadis al-warid. Hadis-hadis yang apa? Warid tentang tasbih dan tahlil. Seperti, lafadz la ilaha illallah, la syarika la, lalu mulku wa lhamdu wa la kulli syai'in qadir yang dibaca setelah sholat. Nah, barakallahu atau dibaca di pagi dan petang, ya, ya, atau dibaca di saat tawaf atau dibaca di saat nah, barakallahu fikum sa'i ila akhiri. Demikian tasbih, nah, barakallahu fikum. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ketika selesai sholat. Atau tasbih dan tahmid, nah, barakallahu dibaca. Ya, akan lebih terima. Karena ini punya nah, barakallahu nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalimatan, ada dua kalimat. Khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ala rahman. Ya, dua kalimat. Ya, yang mudah ringan diucapkan. Namaraka berat timbangannya di timbangan nanti namaraka. Dicintai oleh Allah SWT kalimat tersebut. Rasulullah mengatakan, subhanallah wa bihamdi subhanallah il azim. Nah, hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya hadis yang terakhir. Nah, barakallahu ya kan bi cinta himan wa rahmah jami'an wa nahwihi ma dan yang serupa dengan itu. Nah, barakallahu fikum min al-azkar wa da'wat dari zikir-zikir dan doa-doa. Wa ayyurakifallaha ta'ala fi sirri wa alaniyah. Dan hendaknya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia bersendiri maupun di saat dengan orang banyak. Sir, ya, sendiri. Wa yaqafu ala dzalik dan dia nam wa yuhafidhu ala dzalik dan dia menjaga hal tersebut. Ya, nah, barakallahu. Wa yakuna ta'wiluhu fi jami' umurihi 'ala Allah. Hendaknya tempat kembalinya dalam segala urusannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya. Ikhwan fillah, demikian barakallahu fikum. hal-hal yang menjadi perkara yang harus diperhatikan oleh seorang alim dari akhlak-akhlak yang harus ia lihat dengan nama-nama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekali lagi saya katakan bahwasanya ini akhlak ya, akhlak-akhlak ini itu tidak khusus untuk seorang guru saja, tapi semua kaum muslimin dianjurkan untuk berakhlak dengan akhlak demikian ya. Akan tapi bagi seorang guru lebih ditekankan lagi namun untuk memiliki akhlak-akhlak tersebut. Wallahualam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki akhlak-akhlak tadi. Untuk bisa mewujudkan akhlak-akhlak tadi pada diri kita. Sehingga apa yang kita ajarkan menjadi ilmu yang berbarokah, yang manfaat bagi orang lain. Nah, untuk diri kita maupun untuk orang lain di dunia maupun di akhirat. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan apabila ada yang kurang berkenan saya minta maaf juga. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.